cinta yang ku beri, cinta kamu, hey kamu, bukan kamu, ya kamu. Ternyata kau belum mengerti arti sebuah cinta sejati. Untuk kamu, hey kamu, bukan kamu, ya kamu. Ini bukan cinta, C-I-N-T-A, mengartikan cinta saja masih dieja. Ini cinta sejati, datang dari hati. Ini bukan cinta, C-I-N-T-A, menyatakan cinta saja terbata-bata. Ini cinta sejati, takkan pernah mati. Cinta saja masih kau eja. Ini cinta sejati, datang dari hati. Ini bukan cinta, C-I-N-T-A, mengartikan cinta saja masih kau eja. Ini cinta sejati, datang dari hati. Ini bukan cinta, C-I-N-T-A, menyatakan cinta saja terbata-bata. Ini cinta sejati, takkan pernah mati. Ini cinta sejati, pernah mati.